Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Alhamdulillah, pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan masih di bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair, bahwasannya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah masih menjelaskan terkait dengan judul bab ini. Berikutnya beliau berkata, fal bida'u la yutasahhalu fi sya'niha abadan. Perkara-perkara bid'ah tidak boleh untuk menganggap ringan, bermudah-mudahan padanya selama-lamanya. Artinya jangan dianggap enteng masalah bid'ah ini. Bahaya. Satu bid'ah datang, hilang sunnah. Jadi, kalau Abdullah Ad-Dailami mengatakan, anna awwaladdin tarkan as-sunnah. Perkara agama yang pertama ditinggalkan adalah sunnah. Yadhabuddin sunnatan-sunnatan. Agama ini akan hilang itu sunnah demi sunnah. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya itu adalah datangnya bid'ah. Bid'ah itu kan mudillah, menyesatkan, kebatilan. Sedangkan sunnah itu adalah al-haq. Ibn Mubarak dalam kitab Raka'ik meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhuma, al-haqqu thaqil wa huwa ma'a siklihi mari. Kebenaran itu memang berat. Meskipun berat, lezat, menyenangkan. Wal batil khafif. Kebatilan itu khafif. Ya, contohnya bid'ah ini. Khafif untuk orang melakukannya. Wa huwa ma'a khifatihi wa bi. Wabi, namun bersamaan dengan ringannya itu dia wabi. Wabi itu adalah lawan daripada menyenangkan. La yutasahal fi sya'niha abadan. Bid'ah jangan menganggap ringan pada perkaranya selama-lamanya. Li'annaha khatarun ala din wa khatarun ala muslimin. Karena bid'ah itu merupakan bahaya bagi agama, bahaya bagi kaum muslimin. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi menyebutkan riwayat al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Sebagian salaf mengatakan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Alasannya li annal maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kalau maksiat itu cenderung bertobat darinya, beda dengan bid'ah, cenderung tidak mau bertobat darinya. Al mudnib innama dararuhu ala nafsihi wa ammal mubtadi' fa dararuhu ala nas. Kalau pelaku maksiat, mudaratnya cenderung bagi dirinya. Itu kata Ibnu Qayyim. Kalau mubtadi, pelaku bid'ah, dorotnya itu adalah bagi manusia. Orang yang dikorbankan. Rusak agamanya. Beliau mengatakan juga wa fitnatul mubtadi fi aslidin wa fitnatu almudnib fi syahwah. Fitnahnya mubtadi itu terkait dengan prinsip agama. Kalau fitnah pelaku maksiat itu syahwat. Artinya lebih ringan. Kalau mubtadi itu kan syubhat fitnahnya. Kalau ini syahwat. Wal mubtadi qad qa'ada lin-nasi 'ala siratil mustaqim yasudduhum anhu. Pelaku bid'ah ini dia menghalangi manusia dari siratul mustaqim. Menghalangi manusia darinya. Cenderung demikian mubtadi. Orang dihalangi dari kebaikan, diajak untuk gabung dalam bid'ahnya. Wal mudnib laisa kadzalik. Lain halnya pelaku maksiat. Ini kenapa dikatakan khotor al muslimin, khotor ala din, bahaya terhadap agama, terhadap kaum muslimin. Wabiha yazulud dinu syai'an fa syai'an. Dengan sebab bid'ah ini, agama ini akan hilang sedikit demi sedikit. Watahullu mahallahu al-bid'ah. Dan mengambil posisi agama ini bid'ah. Bid'ah yang mengambil posisi agama ataupun sunnah yang hilang. Wa hadza ma yuriduhu syaitan li bani Adam. Ini yang memang diinginkan oleh setan dari bani Adam. Makanya tadi ucapan salaf, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah cenderung lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Dikatakan oleh Ahmad bin Hasan, wa idza tadaa ar-rajulu bid'atan naza'at halawatul hadis fi qalbihi. Ketika seseorang melakukan bid'ah, maka akan dicabut halawah, lezatnya hadis dari kalbunya. Orang yang banyak melakukan bid'ah, risih dengan sunnah. Risih dia dengan sunnah. Padahal mudah mengangkat pakaian di atas mata kaki. Risih dia. Padahal lebih aman secara logikanya. Dari kotor yang ada di bawah mata kakinya. Coba di bawah mata kaki terkadang mudah sekali terkena kotoran. Tapi dia malah justru risih dengan yang di atas mata kaki. Jenggot, risih dia punya jenggot. Kumis, enggak. Walaupun melebar sampai ke bawah kumisnya, dia biarkan. Padahal sunnahnya kalau kumis, dipotong, dirapikan. Ini jenggotnya yang plontos. Kayak seperti itu. Halawah sunnah itu hilang dari pelaku bid'ah ini. Apalagi kalau melihat wanita berhijab, berpakaian dengan syar'i, bercadar, greget dia lihat. Tapi lihat orang pakai, wanita pakai bikin, biasa dia, asik. Enggak ada rasa malu sama sekali. Dianya yang melihat. Beda dengan sunni. Risi melihat yang seperti itu. Ya itu tadi. Naza'at halawatul hadis min qalbi. Dihilangkan halawah hadis dari kalbunya. Makanya dikatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa yabghad ashabal hadis. Tidak ada mubtadi' di dunia ini melainkan benci dengan ashabul hadis. Benci mereka dengan ashabul hadis. Nemen bencinya. Walaupun misalnya taruhlah ashabul ini tidak pernah nyakiti dia, waktu mangkelnya mereka dengan ashabul hadis ini luar biasa. Yuridu an yuzahzihahum anis syari'ati ilal bidah. Setan ingin menjauhkan manusia dari syariat ini ke bid'ah. Jadi kan target pertama bagaimana manusia itu kufur. Jadi ya, rekannya sebagai penghuni neraka sa'ir itu iblis. Tidak bisa. Dia mengambil langkah yang berikutnya. Ditawarkan bid'ah. Wa hadha ma yuriduhu syayatinul insi wal jinni. Itu yang selalu diinginkan oleh setan-setan dari kalangan manusia dan jin. An yuzahzihun nas anis sunani ilal bid'ah. Ingin menjauhkan manusia dari sunnah ke bid'ah. Dari sunnah ke bid'ah. Sunnah dijauhkan, bid'ah dihidupkan. Summa inna ba'dahum aw kathiran minhum lahu matami'u fi hadhil umur. Kemudian sebagian daripada mereka pelaku bid'ah ini, bahkan banyak dari mereka atau banyak dari mereka itu punya tamak. Tamak duniawi maksudnya. Punya tamak dalam perkara ini. Bid'ah dikomersialkan. Bid'ah itu dijadikan sebagai ladang komersil, ladang untuk mencari duit. Sudah ma'ruf yang seperti ini oleh ashabul bid'ah ini. Diselenggarakan travel-travel untuk tour, acara-acara bid'ah seperti itu. Atau dijadikan sebagai wisata religi, acara-acara bid'ah ini. Atau dia masang tarif kalau untuk acara-acara perayaan hari-hari tertentu, perayaan peringatan-peringatan tertentu, itu sudah masang tarif, punya tim dengan tarif yang tinggi tentunya. Nah ini dikomersilkan bid'ah-bid'ah ini dengan latar belakang agama. Li'annahu ya'isu min waro'iha wa ya'kulu biha. Karena dia hidup di belakangnya. Melalui acara-acara bid'ah ini. Makan darinya. Makan dengan sebab menghidupkan bid'ah ini. Intinya lahum matami'u dunyawiyatun. Mereka punya tamak duniawi. Bid'ah ini sebagai media mereka mencari penghasilan. Walahum biha ri'asatun yatarasawna biha ala nas. Mereka dengan bid'ah ini ada komandonya. Pakai komando-komandoan. Bisa mengintervensi manusia dengan bid'ah ini. Ada doktrinnya dalam melakukan bid'ah-bid'ah ini. Luar biasa bahayanya bid'ah ini. Dijadikan sebagai ladang cari uang. Orang diintervensi, didoktrin dengan bid'ah ini. Tidak mau melakukan bid'ah ini, bisa jadi dia dikucilkan. Yang melakukan bid'ah, dia disanjung-sanjung. Qala ta'ala, walau annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi ragibun la azzahumullah wa la agnahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya mereka itu ridha dengan apa yang Allah dan Rasulnya karuniakan kepada mereka, sembari mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, niscaya Allah akan memberikan kepada kami dari keutamaannya, demikian juga Rasulnya. Inna ilallahi raghibun. Kami berharap hanya kepada Allah. Pasti Allah akan memuliakan mereka, akan mencukupkan mereka. Pada asalnya demikian bagi kaum mukminin. Pasrah kepada Allah. Fala syakka annal izza war rif'a fid dunya wal akhirah hiya bitamassuki bisunani wa tarkil bidah. Ini kaidahnya. Sudah barang tentu kemuliaan di dunia dan akhirat itu dengan tamassuk bisunan wa tarkil bidah. Berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Hada babun azim yan bagi al-inayatu bihi. Bab ini, bab yang kita sedang bahas atau sedang baca pembahasannya, itu adalah bab yang penting. Harus punya perhatian dengannya. Sepatutnya untuk dijadikan sebagai perhatian, prioritas dengannya. Apalagi di zaman-zaman kita ini, sunnah itu asing, bid'ah itu menjamur, promosi bid'ah itu luar biasa. Sunnah didokrin. Walihada qala rahimahullah, babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdullah Wahhab rahimahullah mengatakan, bab apa-apa yang datang membahas bid'ah tersebut lebih buruk daripada kabair. Lebih jelek daripada kabair. Kabair itu dosa besar. Jamak kabirah. Kabirah itu ya tentunya seorang mukmin la yatasahal juga. Tidak bergampang-gampangan dengannya. Intastanib kabairah. Jika engkau menjauhkan dosa besar, Allah akan subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kecil. Al-kabair hiya dzunubul kibar. Dosa besar itu adalah dosa yang berat. Dosa yang berat. Li'anna dzunubu tanqasimu ila qismaini, kabair wa shagair. Dosa terbagi menjadi dua. Dosa besar, dosa kecil. Apa bedanya? Dosa besar dan dosa kecil. Fal kabair dhabituha kullu maksiatin aujaballahu 'alaiha haddan fid dunya. Kabair itu setiap maksiat yang Allah tetapkan hadnya di dunia. Contohnya had orang yang membunuh, hukum pancung, kisos. Hadnya orang yang mencuri, sudah mencapai nisabnya, terpenuhi syaratnya, potong tangan, pergelangan. Hadnya orang yang berzina, dia muhson, sudah nikah dan sudah merasakan imatnya pernikahan itu, dirajam. Atau kalau bukan muhson, dicambuk 100 kali. Menuduh orang berzina tanpa bukti, kena cambuk 80 kali. Minum khamer 40 kali, cambuk bisa 80 sesuai dengan istihadnya imam. Itu namanya had yang Allah tetapkan. di dunia hukumannya. Ka hadis zina wa hadis sariqa wal qisas wa hadis syurb. Contohnya hadnya zina, berarti zina kabair. Hadnya sariqa, mencuri. Mencuri itu dosa besar loh, mencuri. Jangan bergampang-gampang dengan hanya. Mencuri itu dosa besar. La yu'minu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. La yasriq, tidaklah mencuri, pencuri itu kalau dia itu beriman. Ada hadnya, potong tangan berarti dosa besar dia. Wal qisas, ada qisas untuk orang yang membunuh, hukumnya qisas. Wa haddu syurb, minum khamar, minum minuman keras, hadnya kalau zamannya Rasulullah Abu Bakar itu 40, Umar beristihad ini 40 tidak kapok, dinaikkan menjadi 80. Hadihi kabair, definisinya ini, yakni ma alai haddun fid dunya yuqamu ala manirtakabahu fahuwa minal kabair, au ma alaihi wa'idun fil akhirati katawa'udi binnari ala man fa'ala kada au bil la'nati au bil ghadabi. Dosa besar adalah dosa yang ada hadnya di dunia yang ditegakkan bagi yang melakukannya. Itu dosa besar. Atau yang ada ancaman nerakanya di akhirat. Seperti ancaman neraka bagi yang melakukan ini, melakukan itu. Atau laknat. Ancaman laknat. Atau ghadab. Allah murka. Nah ini dosa besar. Nah kalau dosa kecil yang selain itu, yang tidak ada hadnya, tidak ada ancamannya neraka, tapi dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadza dhabitul kaba'ir, ini ketentuan dosa besar. Artinya dosa besar itu la yatasahal bih juga. Tidak bermudah-mudahan dengannya. Dosa besar tahtal masyiah, Allah ampuni atau Allah azab sesuai dengan kadar dosanya, terancam dia. Dosa besar. Terkadang dosa besar ini menghalangi terampunya dosa-dosa kecil. Karena ada dosa-dosa besar. Terkadang dosa besar ini menghalangi seseorang dapat ampunan dari amalan-amalan ibadahnya. Ar-Ramadan ila Ramadan. Al-Jum'ah ila Jum'ah. As-salawatil khams. Tukaffiru ma bainahuma majatuni batil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan, ya kalau puasa. Dari Jumat ke Jumat, ya kalau sholat Jumat. Antara sholat lima waktu, itu bisa mengampuni dosa-dosa antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Itu ya. Artinya ini dosa besar. Bagi kita ngeri hukumannya. Baik dunia maupun akhirat. Tapi ada yang lebih berat daripada itu. Bid'ah. Ma hadza dhabitul kaba'ir ma rutiba 'alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah. Au khutima bi ghadabin au la'natin au tabarra'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi mislu laisa minna man fa'ala kada. Jadi ini dhabit dosa besar itu dosa yang ada hukumannya di dunia, yang disertai dengan hukuman di dunia atau ancaman di akhirat, ancaman neraka, atau yang dinyatakan murka Allah dan laknat atas pelakunya, atau Rasulullah berlepas diri darinya, atau Rasulullah berlepas diri dari pelakunya. Contohnya, laisa minna man fa'ala kadza, bukan dari kami orang melakukan ini dan melakukan itu. Ini dosa besar. Amma ma ja'a an-nahyu anhu wa lam yurattab 'alaihi syai'un min dhalika wa innama huwa nahyun faqat fa hadza dhunubun shagha'ir. Adapun datang larangan darinya, maksiat yang datang larangan, walam yurattab alaihi syai'un min dhalika, tidak disertai dengan satupun berupa ancaman akhirat, ketentuan had, hukuman di dunia, tidak ada. Dia hanya larangan saja, itu dosa kecil. Dosa kecil. Masih. Untuk diampuni lebih besar, walaupun dia tidak bertobat, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Tapi dosa besar ini berat, tobatnya nasuha. Harus tobat nasuha. Apa tobat nasuha? Dia meninggalkan maksiatnya tersebut, menyesalinya, dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itu terkait dengan dosa dia kepada Allah. Dosa dia kepada manusia, ya dia harus minta di ataupun mengembalikan haknya, atau minta dihalalkan, dimaafkan. Wa akbarul kabair asyirku billah azza wa jalla. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Li'anna Allah akhbaru annahu la yaghfiru li sahibihi. Karena Allah sebutkan, Allah tidak akan mengampuni pelakunya kalau dia mati dalam keadaan tetap syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, dia disekutukan dengannya dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu, daripada syirik. Maduna artinya selain daripada syirik, yang lebih ringan daripada syirik. Banyak selain daripada syirik, tapi bisa lebih berat. Kufur dengan malaikat misalnya, tidak percaya dengan adanya malaikat. Secara definisi syirik tidak masuk syirik, tapi dia kufur. Kufur ya tetap tidak diampuni oleh Allah. Maduna zalika liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa amal kabair allati duna syirki hadhihi tahtal masyiah. Ini mazhab ahli sunnah. Adapun dosa-dosa besar yang bukan syirik, yang lebih ringan daripada syirik, ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Artinya insyaallah ghafara li sahibihi wa insyaa adzabahu biha. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni si pelakunya. Jika Allah kehendaki, Allah azab dengannya. Tapi dia tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Tahtal masyiah. Beda dengan akidahnya Khawarij. Mengkekalkan pelaku dosa besar di neraka. Di dunia kafir hukumnya. Mu'tazilah juga demikian. Bedanya kalau Mu'tazilah tidak menyatakan dia kafir di dunia, tapi dia di akhirat kekal di neraka. Baina manzilatain, manzila baina manzilatain. Sampai mereka itu bingung, ini kalau mati ini dikuburkan di mana pelaku dosa besar ini? dikuburkan di kubur kaum muslimin atau kufar. Karena baina manzilataini. Ahlus sunnah tidak. Al-kabair tahtal masyiah. Bisa jadi dia diampuni. Allah azab sesuai dengan dosanya. Dan tetap dia berujung ke surga. Setelah selesai hukumannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki yang dibawa daripada syirik tersebut. Wa murtaqibul kabirati duna syirki la yaghfur inda ahli sunnati wal jamaah. Pelaku dosa besar yang dosa besarnya bukan syirik, tidak kufur, tidak kafir, tidak keluar daripada Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Wa innama yakunu naqisul imani. Dia hanya naqis al iman. Lemah iman, kurang imannya. Fayakunu fasiqon, dia hukumnya adalah fasik. Amal khawarij wal mu'tazilatu fayaruna anna murtakibal kaba'i al kabirati kharijun minal Islam. Adapun khawarij, mu'tazilah, mereka memandang pelaku dosa besar itu keluar daripada Islam. Dan ini ya, nanti di bab ini, bantahan bagi orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa fikrah khawarij. Bab ini. Karena contoh yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bid'ah adalah bid'ah khawarij. Setelah membawakan ayat, beliau katakan wa fis sahih annahu qala fil khawarij aina malakitumuhum faqtuluhum. Contoh bid'ah, contoh pelaku bid'ah. Justru yang keras dengan orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang mengikuti apa yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan akan kita lewati ini insyaAllah tentang masalah ini. Jauh dari tuduhan beliau membawa firqah khawarij. Wal jahmiyat wal murji'atu la tadurru indahumul ma'asi. Ini jahmiyah dan murji'ah, kebalikan daripada khawarij dan mu'tazilah, menganggap maksiat tidak bermudarat terhadap iman. Iman tetap stabil. Tidak terpengaruhi oleh maksiat. Sehingga muncul statement imannya Abu Bakar sama dengan imannya pelaku maksiat. Iman satu, rata, sama. Tidak termudorotkan oleh maksiat, pelaku maksiat. Sampai sedemikian lancangnya. Ini jahmiyah dan murji'ah. Fal khawariju yukafiruna sahibaha wa yukhalidunahu finnar. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku maksiat dan menganggap kekal pelaku maksiat di neraka. Wal mu'tazilatu yaquluna huwa fil manzilati bainal manzilatain la huwa muslimun wala kafir wala bikafirin. Sedangkan mu'tazilah mengatakan pelaku maksiat itu manzilah bainal manzilataini, di antara dua manzilah, antara dua posisi. Posisi di antara dua posisi. Bukan dia muslim, bukan pula kafir. Padahal tidak ada. Kalau bukan muslim ya kafir. Tapi Mu'tazilah mengatakan muslim bukan, kafir bukan. Kok dikatakan bukan muslim? Ya karena dia melakukan dosa besar. Kalau bukan muslim, kok bukan kafir? Ya karena dia belum keluar daripada Islam. Akhirnya ya baina manzilatain, makanya disebutkan. Bingung mereka, ini orang disolati ataupun tidak. Mau disolati bukan muslim. Mau tidak disolati bukan kafir. Ketika mati, mempersulit sendiri. Fa in mata walam yatub fahuwa mukhallad finnar. Ketika dia mati, tidak bertobat, sama dengan khawarij. Prinsip mereka, kekal neraka, kama taquluhul khawarij. Sama seperti yang dikatakan oleh khawarij. Ini yang ekstrimnya terhadap pelaku dosa besar. Khawarij wal mu'tazila. Khawarij lebih kejam daripada mu'tazila. Sekarang yang bermudah-mudahan dengan maksiat. Wal murji'ah. Yaquluna al iman bil qalbi. Iman itu kan dengan hati. Iman dengan hati. Wala tadurru ma'ahu maksiatun. Maksiat tidak merusak, tidak mempengaruhi iman. Itu murji'ah. Sehingga bagi mereka yang namanya iman, la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Terus sama, stabil dia. Beda dengan amma ahlu sunnati wal jama'ati yakulun, fayakuluna murtaqibul kabirati, allati duna syirki, naqisul iman, wahuwa tahtal masyiah. Ahlu sunnah wal jama'ah, mereka mengatakan pelaku dosa besar, selama bukan syirik, artinya lebih ringan daripada syirik, naqisul iman, sebagian nuskoh, tertulis naqidu, salah, naqis. Naqisul iman, lemah imannya. Tahtal masyiah, di bawah masyiah, kehendak Allah. Laisa bikafirin walakinahu naqisul iman. Dia bukan kafir, naqis iman saja. Au fasik atau fasik. Au mu'min bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dengan imannya dia mu'min, tapi dengan dosa besarnya dia adalah fasik. Mu'min fasik. Lakinnahu la yakhruju minal Islam. Tapi pelaku dosa besar ini tidak keluar daripada Islam. Mati ya disolati. Dikuburkan bersama kaum muslimin. Wahwa muta'arribun lil wa'idi alladhi tawa'adallahu bihi. Dia terancam dengan ancaman yang Allah ancamkan. Terancam dengan neraka, terancam dengan laknat. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi ini tentang dosa besar. Walaupun dia al-bid'ah akbar minal kabair, bid'ah itu lebih buruk, lebih jelek daripada dosa besar. Tapi ini ya, penjelasan tadi mengingatkan kita bahwasanya ya dosa besar berbahaya. Dia menjadikan seseorang itu fasik. Dia terancam dengan ancaman terkait dengan ancaman-ancaman pelaku dosa besar. Neraka, laknat, ghadab, berlepas dirinya Rasulullah dari pelakunya. Kemudian kalau ada di dunia itu hadnya, ketentuan hukum syar'inya bisa ditegakkan di dunia, dipancung, dirajam, dicambuk, dan semisal dengannya, dipotong tangan. Nah ini, artinya dosa besar, ya tetap dosa besar, berat, berbahaya, dan menunjukkan lemah iman si pelakunya. Tapi fal bid'atu asyaddu minal kabair. Dosa besar, bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. dari sisi apa saja? Pertama, min wajhin annal bid'ata ihdasun fid din lam yashra'hullah. Bid'ah itu adalah mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dia ngarang, menciptakan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Itu fasahibuha yazunnu annaha minad din. Pelakunya menganggap bid'ah tersebut termasuk daripada agama. Dengan sebab ini pelaku bid'ah itu enggak mau tobat. Karena menganggap ya dia ibadah bagian daripada agama, masa kobat dari kebenaran menurut dia. Amma murtaqibu al-kabirati fala yadda'i anna ma fa'alahu minad-din. Beda dengan pelaku dosa besar. Dia tidak akan menganggap apa yang dia lakukan tersebut termasuk daripada agama. Kalau mubtadi ini, pelaku bid'ah ini, dosa besarnya dia dibikin bagaimana itu adalah bagian daripada ibadah, zina. Jadikan mut'ah. Mut'ah disebutkan keutamaannya. Dengan keutamaan yang besar. Begitu. Sehingga banyak yang tertarik dengannya, ya karena menganggap itu di samping sesuai dengan syahwatnya, dia yakini itu ibadah. Nah, itu yang sesuai dengan syahwat. Yang tidak sesuai dengan syahwatnya, seperti mereka melukai badan mereka, kan sakit itu. Tapi mereka anggap itu adalah ibadah, ya tetap mereka lakukan. Yang melelahkan, berjam-jam, makan biaya, waktu, tenaga, karena menganggap dia ibadah, ya mereka jalani. Giliran yang sunnah, mudahnya luar biasa, tanpa ada biaya. Di mata mereka, itu beratnya, sulitnya, melakukannya setengah mati. Seandainya mereka terpaksa harus melakukannya. Itulah permainan setan. Bal ya'tarifu annahu asin. Pelaku dosa besar, dia mengaku dia berbuat maksiat. Dia mengaku dia bersalah. Khilaf alasannya. Mengaku bersalah, asin. Wa annahu mukhalif. Dia melakukan khilaf, menyesal. Sehingga ajdar an yatuba, dia lebih memungkinkan untuk dia bertobat. Karena tahu dia berbuat maksiat. Salah. Walakin qadat husyahwatu, akan tapi dia terbawa oleh syahwatnya. Dia berbuat maksiat karena terbawa oleh syahwat. Fawaqa'a fil maksiati, terjatuhlah dia ke dalam perbuatan maksiat. Wala yadai anna hadza dinun. Tentunya pelaku maksiat tidak akan menganggap maksiatnya itu adalah agama, ibadah. Dia menyesal. Dia katakan tobat, tobat. Setelah ketangkep misalnya. Artinya dia tidak akan menganggap ini adalah agama. Bikhilafil mubtadi. Beda dengan pelaku bid'ah. Fahwa yazunu anna hadza minad-din. Bid'ahnya itu adalah agama, ibadah. Falizalika sorotil bid'atu asyadda minal kabirati. Maka dari sinilah bid'ah itu terhitung lebih berbahaya daripada dosa besar. Ini dari satu sisi. Banyak sisi yang lain sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi yang kita bacakan. Kemudian sebagian yang lain menambahkan mubtadi itu kan terkesan menyalahkan Allah dan Rasulnya, masih kurang. Dia yang menyempurnakan. Terkesan Allah dan Rasul itu masih kurang. Artinya masih belum sempurna menetapkan syariat ini. Melainkan pelaku bid'ah inilah yang menyempurnakannya. Ini ada unsur tanakus terhadap Allah dan Rasulnya. Sisi lain ada unsur syiriknya, fitasri tapi dalam bab pensyariatan. Menetapkan syariat ini kan hak Allah dan Rasulnya. Ketika si pelaku bid'ah ini mendatangkan amalan baru, berarti dia pensyariatnya. Ini sisi yang lain. Wa kadzalika sahibul kabirati ya'rifu annahu mukhti. Pelaku dosa besar, dia ngaku dia salah. Mengaku dia salah. Wa yuridu an yatub. Ingin bertobat. Ingin bertobat. Pelaku dosa besar. Bikhilafi sahibi al-bid'ati. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Fa'innahu la ya'tarif annahu mukhti. Tidak akan mengaku dia salah. Illa man rahimallah. Tidak akan mengaku dia. Dia salah. Merasa benar. Walaupun sudah dihukum, dipenjara, disiksa, tetap dia, walaupun mengaku salah, lisanan saja, secara zahir, dalam hatinya, akidahnya, dia menganggap itu adalah mukroh, dia melakukan salah. Tetap dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar. Tidak sedikit Khawarij ini, dia disiksa, bahkan dipotong sedikit demi sedikit daripada jasanya, dia tetap kekeh dengan akidahnya. Dan menampakkan dia terus berzikir. Dalam keadaan dia meyakini akidahnya benar. Akidah khawarijnya. Walidzalika qalla an yatuba al-mubtadi'u. Oleh sebab itu jarang mubtadi itu bertobat. Jarang mubtadi itu bertobat. Kalau kita ajak dia bertobat, langsung dinyinyir dia, cengengesan. Benar-benar kok disuruh tobat. Kamu tuh yang tobat. Balas dia. Disuruh bertobat. Li'annahu yaro annahu ala haq. Karena dia menganggap dirinya di atas kebenaran. Dia merasa dirinya di atas kebenaran. Bikhilafil ma'asi. Beda dengan pelaku maksiat. Wa inkana murtaqibal likabiratin. Fa'innahu yaro annahu mukhti'un. Meskipun dia melakukan dosa besar, dia tetap merasa dirinya salah. Tetap dia merasa dirinya salah. Wa yakhafu minal uqubah. Tetap dia takut diazab. Takut diazab. Para pelacur, SK dan semisalnya, ngaku mereka salah. Ini jalan saya, jangan salah, jangan ditiru. Jangan ditiru. Kepada orang lain nasihatnya dia. Mendingan dia maling juga demikian. Ini cara salah, jalan yang salah. Jangan ditiru kami. Jadi beda dengan pelaku bid'ah. Ngajak. Ayo. Ini pahalanya besar. Keutamaannya besar. Malah ngajak. Kalau pelaku maksiat ini dia cenderungnya seperti itu. Jangan ditiru kami. Ini salah. Kami menyesal. Tapi ya, maka belum dibukakan kepada kami pintu tobat. Alasannya seperti itu. Tapi yang dia menyesal artinya tidak mengajak. Tidak mengajak orang lain untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Dan berharap anak keturunannya tidak seperti dia. Pelaku bid'ah beda, justru dididik dari kecil bagaimana anak keturunannya bisa meneruskan bid'ahnya. Wa katsiran mayatub ashabul kabair, sering pelaku dosa besar ini bertobat. Bertobat mereka. Sering mereka. Lagi. Dia pelaku dosa besar. Pas wirawiri jenazah. Datang ambulan bawa jenazah. Datang lagi. Sadar. Berarti aku tinggal nunggu gilirannya untuk diperlakukan seperti itu. Apa yang harus aku bawa? Bawa dosa besar ini. Nah, tidak jarang yang insaf istilah sekarang ini dengan melihat itu. Melihat orang mati. Dalam keadaan dia merasa dia pelaku dosa besar. Hada wajhu qaunil bid'ati asyaddu minal kabairati. Ini di antara faktor yang menunjukkan bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bisa menambah manfaat pelajaran bagi kita dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.